بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أما قتل الضعيف، adapun hukum membunuh orang yang lemah dalam peperangan. Alladzi la yakidu lil muslimin wa la yuqatil, yang tidak menipu kaum muslimin dan tidak ikut dalam pertempuran. Orang lemah dalam artian dia tidak punya hal-hal yang bersangkutan dengan urusan perang memerang, ya, dan dia tidak ikut campur tangan, tidak menjadi mata-mata, tidak ikut dalam pertempuran, tidak membuatkan alat-alat pertempuran. Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan. Kalmar ati wasibian, seperti para wanita dan anak-anak. Dan yang belum mencapai usia balik. Fala khilafa fi adami jawazi qatlihim, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang tidak bolehnya mereka itu dibunuh. Ya. Yang tidak punya sangkut paut dalam perang. Nah, lima rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Umar, berdasarkan yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, an qatlin nisa'i wasibyan, nah, untuk membunuh para wanita dan anak-anak. Nah, jika mereka tidak ada sangkut pautnya. Tapi kalau misalnya wanita tersebut ikut dalam pertempuran, atau ada sangkut pautnya dengan peperangan, jari mata-mata, atau yang membuatkan senjata, atau sempat membunuh salah seorang dari kaum muslimin, dan yang semisalnya, demikian pula anak-anak, maka mereka pun diperbolehkan. Wa inda Abi Dawud wa Nasa'i qala alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li Khalidin wa huwa ibn al-Walid, katakan kepada Khalid ibn al-Walid, la yaqtulanna imra'atan wala asifan, agar jangan dia sampai membunuh seorang wanita, jangan pula asif. Wal asif, yang dimaksud dengan ala asif, huwal ajir wal khadim, orang yang diupah ataukah pembantu. Nah, wa fi hadzal hadits annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan maqtula, dan di dalam hadis ini pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang terbunuh. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma kanat hadhihi lituqatil, tidaklah yang seperti ini ikut dalam peperangan. sehingga tidak sepantasnya untuk dibunuh begitu. Ya, orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini tidaklah pantas untuk ikut dalam peperangan. Ya. Atau orang seperti ini tidak ikut dalam peperangan. Menunjukkan pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa wanita yang seperti ini dibunuh? Dia tidak ada sangkut pautnya. Isyaratan minhu, sebagai isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qatlil muqatil wa man huwa mithluhu fahasbu. Ini terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh dibunuh orang yang ikut dalam peperangan. Ya, jadi kalau seorang wanita ikut dalam pertempuran boleh dibunuh. Atau punya sangkut pautnya dengan peperangan, dia yang membuat alat pertempuran atau dia punya siasat tertentu di dalam mengatur peperangan, maka boleh dibunuh dan boleh diperangi. Waman huwa mithluhu, dan siapa yang semisalnya, maka cukup itulah yang dibunuh. Adapun yang tidak ada sangkut pautnya dalam peperangan, mereka dari kalangan orang-orang yang lemah, maka mereka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Wa fi hukmil asif, dan termasuk di antara hukum al-asif ini, asyuyukh, orang-orang yang sudah tua, kibarus sin, yang sudah lanjut usia, yang sudah jompo, sudah tidak bisa lagi ikut dalam peperangan, ya, dan tidak punya siasat dalam pertempuran. Alladzina la yuqatilun, yang mereka tidak ikut dalam pertempuran. Wa bihadza yaqulu jumhur ahli al-ilm, dan ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa huwa adamu qatli du'afa alladzina la yuharibun, yaitu tidak dibunuhnya orang-orang yang lemah yang mereka tidak ikut dalam peperangan. Naam. Ya. Dalam pertempuran dengan Banu Quraidah, ketika mereka menyerahkan diri kepada pasukan kaum muslimin, pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad bin Mu'adz menetapkan bahwa orang-orang yang sudah balik dari mereka seluruhnya dibunuh. 600 sampai 700 orang mereka semua dibunuh oleh kaum muslimin. Dan tidak dibunuh pada waktu itu seorang pun dari kalangan wanita kecuali satu orang. Karena seorang wanita ini sempat melukai atau membunuh salah seorang dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Maka dia pun disebabkan karena keikutsertaannya dalam peperangan, maka dia ikut dibunuh. Nah, dan wanita ini sebelum dibunuh tertawa seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ini yang membuat takjub Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum dibunuh dia tertawa biasa seperti tidak ada kejadian. Kemudian setelah itu dia dipenggal kepalanya oleh para sahabat. Wa amman nisa'u wal atfal, adapun para wanita dan anak-anak, fa innahu la khilafa fi, maka dalilnya adalah tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Wa qad warada nassan 'inda Abi Dawud qawluhu alaihi salatu wassalam. Telah terdapat nas dalam riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulu syaikhan fanian, jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, yang sudah jompo dalam peperangan. Wala tiflan saghiran, jangan pula kamu membunuh anak yang masih kecil, yang belum mencapai usia balig. Wala mra'atan, dan jangan pula seorang wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini kata beliau, wa fihi Khalid ibn al-Fizr, Di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Khalid ibn al-Fizr. Tabi'iyun majhul. Dia seorang tabi'i tapi tidak dikenal. Majhul. Lam yarwi anhu ghair wahid. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Wa huwa da'fun yasir. Dan ini adalah kelemahan yang ringan. Bal huwa aisaru anwa'id da'f. Bahkan ini yang teringat di antara jenis-jenis kelemahan. Wa ad'afu minhu ma fi sunani Abi Dawud an Samura. Dan yang paling lemah lagi yang disebutkan dalam riwayat Sunan Abi Dawud dari hadis Samura bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul musyrikin, hendaklah kalian membunuh kaum musyrikin. Wastabqu syarahahum. Wastabqu, dan biarkanlah hidup. Ay istahyu. Syarahahum, hum syababuhum, adalah pemuda-pemudanya mereka. Yang dimaksud di sini orang-orang yang belum balik. Anak-anaknya. Murahiq. Bukan mencapai usia balik. Dimaksud syabab di sini budu syabab yang beranjak remaja begitu. Ya. Yang belum mencapai usia balik, murahiq. Naam, sudah dewasa tapi belum mencapai usia balik namanya murahiq. Ini yang dimaksud dengan syarah. Biarkan mereka. Ya. Oleh karena itu ketika Banu Quraidah mereka menyerahkan diri, maka diperiksa. Yang sudah balik dipenggal lehernya. Yang belum balik, mereka dibiarkan hidup. Naam. Cara para sahabat pada waktu itu melihat kondisi mereka, apakah sudah balik atau belum, dilihat. Apa sudah mempunyai jenggot? Apa tidak? Bukan jenggot bagian atas, bagian bawah. Dilihat ya. Apabila sudah berjenggot, maka menunjukkan baliknya. Apabila belum ditumbuhi rambut, maka dibiarkan. Dan termasuk yang selamat pada waktu itu adalah Sa'ad al-Quradhi. Yang tidak dibunuh oleh para sahabat disebabkan karena pada waktu itu beliau belum balik. Dan kemudian setelah itu beliau masuk Islam. Dan meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Wa hadha dha'if, dan riwayat yang kedua ini pun lemah. Min riwayatil Hasan an Samurah. Dari riwayat Al-Hasan, Hasan Al-Basri dari Samurah. Wa lam yasma' minhu illa haditsain, laisa hadha minhuma. Dan Hasan Al-Basri tidak mendengarkan hadis dari Samurah kecuali dua hadis, dan ini bukan termasuk dari hadis yang beliau dengarkan. Wallahu a'lam bisawab. Alhasil terjadi khilaf tentang permasalahan hukum riwayat Hasan an Samurah. Ya. Dan ada pembahasan khusus dalam permasalahan ini yang mengumpulkan seluruh pendapat yang disebutkan oleh Hatim bin Syarif Al-Uni dalam kitabnya Al-Mursalul Khafi. Dan beliau mengumpulkan seluruh jalan dan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum riwayat Hasan dari Samurah. Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa Hasan dari Samurah tidak mendengarkan hadis. Hasan tidak mendengarkan hadis dari Samurah kecuali beberapa hadis, sedangkan yang lainnya beliau meriwayatkan dengan ijazah. Sedangkan ijazah salah satu riwayat yang sahih. Nah, sehingga mereka berpendapat bolehnya diterima riwayat Hasan an Samurah secara mutlak. Kalau beliau tidak mendengarkan secara langsung, maka beliau mendengarkan melalui ijazah. Naam, melalui kitab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis uqtulul musyrikin wastabkhu syarahahum. Para ulama yang melemahkan disebabkan karena riwayat hasan dari samurai ini. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil bahwa seluruh riwayat ini, ya walaupun kata beliau lemah, akan tetapi yang menjadi dalil adalah ijma' yang terjadi di kalangan para ulama, bahwa tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Yang menunjukkan tidak bolehnya seseorang membunuh orang-orang yang lemah dalam peperangan. Wa amma jawazu qatlihim fi halati tabyid. Nah sekarang beliau hendak menjelaskan kepada kita, kecuali apabila terjadi pertempuran. Dalam artian, ya, kaum muslimin menyerang kampung tersebut, yang tentunya di antara mereka ada para wanita, ada anak kecil. Karena mereka tinggal di situ, maka ketika dilemparkan senjata misalnya, maka mereka pun ikut terbunuh dalam peperangan itu. Ya, serangan yang gencar di daerah mereka, yang demikian ini boleh. Ya, kata beliau, adapun bolehnya membunuh mereka, fi halati tabyid, dalam keadaan tabyid, yang dimaksud tabyid, melakukan serangan di malam hari. Keadaan gelap. Ya, ini tidak memungkinkan untuk mengarahkan bahwa ini yang sudah balik, ini yang belum balik. Tidak bisa dibedakan. Serangan secara brutal. Syannil ghara fil lain. Naam. Maka yang demikian ini, kalaupun mereka meninggal, mereka mati. Ya. Tidak mengapa, diperbolehkan. Falima akhrajahul Bukhari wa Muslim ani Sa'd bin Jathamah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari As-Sa'ab bin Jathamah, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anid-dari minal musyrikin yubayyatun, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang rumah dari kalangan kaum musyrikin yang mereka diserang di waktu malam. Fayusabu min dararihim wa nisaihim, sehingga yang terkena dari mereka adalah anak-anak mereka, para wanita mereka yang tinggal di rumah itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hum minhum, mereka termasuk di antara orang-orang ikut dalam peperangan. Wattabyitu huwal gharatu lailan. At-tabyit yang dimaksud adalah melakukan serangan di malam hari. Wa bihadza yaqulu al-Imam Syafi'i wa Abu Hanifah wa jama'atun min ahli al-'ilm. Ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat Abu Hanifah dan segolongan dari para ulama. Wa khassasu 'umuman nahi an qatli al-atfal wan nisa' bitabyit lailan. Dan mereka mengkhususkan keumuman, ya, larangan dari membunuh anak-anak, ya, dan para wanita dengan cara tabyid di malam hari. Itu yang boleh. Lihat al-hadith, berdasarkan hadith ini, faja'aluhu jaizan, mereka menjadikannya hukum tersebut boleh, wa huwa sahih. Dan ini adalah pendapat yang sahih, karena telah terdapat nas yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith As-Sa'ad ibn Jathamah. Wallahu a'lamu bis-shawab.